Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyolam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya boleh makan. Anak raja pergi menyolam, sesudah itu duduk di atas tugu. Dari bunyi sambutan salam nampaknya dek ponek lama menunggu. Betul. Ambo langsung dari umbio, sesudah itu singgah di rumah Pak Lutfi, makan cuma 2 sendok, tapi sendoknya godang. Sesudah itu langsunglah ke sikap. Salat zuhur pun belum lagi, jamak takhir nanti insyaAllah. Begitulah saking inginnya berjumpa dengan bapa dan ibu. Karena rindu itu berat. Biar aku aja. Yang sama-sama awak muliakan Bapak Bupati beserta ibu dan rombongan, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan Al-Mukarram Dr. Iswadi Yazid LCMA, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan Al-Mukarram Ustadz Edi Amran LCMA, tokoh masyarakat Pelalawan Bapak Marwan, hadirin hadirat, alim ulama cedek pantai tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya lah sobi lamu samo lamo sodonya lah besobi. Lamo jo mau menghafal di atas sampan tadi. Apa nama buai awak berkumpul ramai-ramai siang dari pagi iko? Nam pertama adalah ziarah. Apa hukum berziarah? Dalam hadis Nabi sobi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Tidak boleh ziarah kubur. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena dulu orang kalau ziarah kubur menyombongkan diri, membangga-banggakan diri waktu ziarah. Hai pulan yang kaya, hai pulan yang tinggi jabatannya, hai pulan yang waktu perang tak pernah kalah, tak pernah luka. Itulah yang disindir dalam Quran. Alhaqumut takazur hatta zurtumul makabir. Kalian sombong menyombong sampai ke kubur pun masih menyombongkan diri. Yang kedua, kenapa tidak boleh ziarah kubur? Karena meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Hai Abdul Somad yang ada di dalam kubur. Kebetulan Somad kula mati. Abdul Somad iko meminta ke dalam kubur. Dan sampai hari ini tidak ada satupun kita yang meminta kepada orang yang di dalam kubur. Yang ketiga, orang yang mempersedih-sedih diri. Anaknya lah meninggal 2-3-5 tahunan lalu. Seorang ibu, suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, masih tetap berziarah menangis. Tak boleh. Tajdidul ahzan, memperbaharui kesedihan, tak boleh. Tapi kemudian ziarah kubur, hilangkan yang tiga, bangkitkan yang tiga. Tidak boleh meminta, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh mempersedih diri, diganti dengan yang tiga. Yang pertama, melembutkan hati. Orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir, bin pelit, bin sampilik. Begitunya ziarah kubur, hatinya lunak. Sebab inya mengingat mati. Alhamdulillah Buya, potang tetangga, tetangga ambo bukan main pelit bakhilnya. Tapi sesudah ikutnya potang ziarah kubur ke Kuala Terusan, lunak hatinya. Rokat al-kulub, rembut hatinya. Sebelumnya pelit, kalau bersedekah 2000, sesudah ziarah 2500. Lembut hatinya. Nangka dua, meneteskan air mata. Memang kami waktu ziarah tu Buya, memang menetes air mata. Dek apa? Dek lama menunggu Buya. Menetes air mata dek apa? Indak dapat nasi kotak. Bukan. Meneteskan air mata karena ingat pada mati, tak tahu bekal apa yang akan dibawa. Yang ketiga, wakafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha maka sekarang ziarahlah kamu. Itulah mako awak berziarah kini. Ambo tanya tadi Pak Bupati, apa acara kau Pak? Iko acaranya ziarah kubur. Oh, bilo pagi tadi. Pak Bupati ada acara sebenarnya iko siang iko, tapi dek bersama sama awak. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat panjang umur. Ambo kalau tidak dibuat acara ziarah kubur kau mungkin tidak jumpa sama Pak Bupati. Siapa tidak ada. Tapi kau kalau beko rekaman ceramah iko diupload ke YouTube banyak juga yang komen. Iko Ustaz kenapa topi Ustaz kau merah gitu? Iko tidak ada di setting dia nak copek-copek jadi terpakai luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko pertemuan awak silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ziarah kubur halal bihalal. Masuk nanti 17 Ramadan, nuzul Quran. Ini semua sampulnya macam-macam, tapi isi yang di dalam adalah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Kuala Terusan tadi? Ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur enggak boleh, itu tiga. Tapi kalau awak buat nanti tiga, boleh. Apa yang tiga? Ambo pun enggak lo ingat. Tak apa disobik ustaz tu tadi. Enggak sampai suara ke telinga ambo. Uang tu mendongau, ambo berkipet. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya cuaca ini memang panas. Saya dari tadi kepanasan. Jadi yang berkipas-berkipaslah terus. Ustaz sama tak berkipas. Kipas angin nampak kencang. Kita berkumpul bersilaturahim. Ada orang silaturahim karena dihadirkan artis dangdut. Dibuat pentasnya tinggi-tinggi. Menyanyi anak gadis pakai rok pendek duduk di bawah atu-atu. Menengok artis dangdut meniti air liu, balik kumah menengok bini meniti air mato. Tapi awak indak bentuk itu. Awak buat acaranya pengajian. Sebelum pengajian tadi, sambut Ramadan, ziarah kubur, ceria bersama anak yatim dan duafa. Ada tertulis di situ. Area duduk tempat anak yatim perempuan. Dalam hati yang bo, kenapa nak yatim kau tua-tua? Mohon maaf ibu, iko bergurau aja. Ana wakafilul yatim. Bilo lah lagi ambo bisa bercanda bergurau kalau tidak kini, iya kan? Dan nanti sesudah di ujung-ujung tausiah, ambo tetap mengatakan, demikianlah tausiah ini ambo sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah ambo? Allah, selesai. Allah lagi. Mengingat mati, sudah. Bahwa akan meninggalkan dunia, apunan akan awak bawa. Jabatan presiden tidak lama. Jabatan menteri ikut presiden, jabatan gubernur tidak lama. Bupati tidak usah sobek, nyadol sih kok. Paling lama dua periode, betul bu? Iya pak. Tapi adonan kekal abadi. Sesudah ziarah kok apa lagi ya bu? Ziarah, tausiah, baca Quran. Sesudah itu apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Sesudah ziarah tentang kematian, insya Allah panjang umur, sehat badan, akan togak di siko masjid terapung. Orang Pekanbaru yang bingung mau jalan-jalan kemana, wisata air kemana, bingung, mesti jauh nun ke Sumatera Barat. Jangan ragu, datang wisata religi, wisata air ke Kuala Terusan. Tepuk tangannya, tunggu dulu, selesai. Tadi yang bu di tengah sampan tadi kamilah bombuek video endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun anda berada, saya sedang berada di atas sampan yang cantik dan indah berbunga-bunga kilau merah hijau kelabu. Kita akan menuju Kuala Terusan di belakang kita. Perhatikan, ini adalah wisata air. Anda bingung sholatnya di mana? Sholatlah satu-satunya masjid terapung di Provinsi Riau. Dan di Siko insya Allah akan ada pondok pesantren. Rumah-rumah tua yang mengingatkan awak pada datuk nenek moyang awak dulu, jangan dihilangkan. Jangan buat bangunannya dengan arsitektur baru ala Amerika Spanyol, karena itu adalah peninggalan. Tapi buat supaya mengingatkan, rumah tinggi, arsitektur nampaknya macam kayu walaupun dibuat dari beton, asrama mahasiswa, tempat belajar, supaya ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak cucu kita akan tetap datang berziarah kemari tahun 2052. Ziarah Kubra 2052. Waktu itu kini 2052. Ah, waktu itu bapak ibu lah meninggal. Ambo tetap tausiah waktu itu. Ambo tausiah lah dia, masjid ke masjid terapung cantik indah, uang pokok bau berdatangan naik speed, risiko ada rumah makan terapung, tapi makan kami pun makan kepiting, makan sotong. Bapak ibu waktu itu kami kirim Al-Fatihah aja lah. Masya Allah, tabarakallah. Kita mesti berpikir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kini awak masih ingat datuk nenek moyang awak. Sebelum puasa awak masih akan datang berziarah. Apakah kalau awak mati nanti akan ada yang mengingat awak? Akan ada yang ziarah ke kubur awak? Akan ada yang mengirim Al-Fatihah, Yasin, Tahtim, dan Tahlil? Tidak ada jaminan. Tapi kalau dibangunkan masjid, mengalir pahalanya ke Pak Bupati, DPRD sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Abdul Somad tidak menyumbangkan semen, batu bata, dan kerikil. Yang punya harta bawa kemari. Yang punya tanda tangannya, dengan satu tanda tangan kekuasaan di ujung tangan, bangun masjid, bangun pesantren, bangun asrama, hadirkan alim ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Yang setuju yang ada jabatan aja. Oh, Ustaz Somad, pejabat bupati DPRD itu naik ke atas karena dipilih oleh rakyat. Maka kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Masyarakat meminta, masyarakat mengharap, maka ridha Allah pun akan turun. Dan ini semua berhasil karena berjamaah. Dari mana terlintas pikiran Ustaz untuk membuat masjid terapung dengan pesantren tadi? Ambo tanya Pak Bupati. Apa kok Pak Bupati? Itulah Ustaz Somad. Kalau bisa wak buat eko masjid terapung itu pesantren. Dek inyom nyobik muka mbo sobi. Tidak disobiknya awak aja bercakap tidak jadi. Tapi insya Allah mumpung pena masih ada di ujung tangannya, dipakainya untuk menolong agama Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, bokek uang banyak, uang soleh-soleh ikut, terwujudlah hendaknya impian awak aku insyaAllah. Siapa nanda bangga? Begitu ditanya orang, su ambo ceramah ke Makassar, ceramah ambo ke Papua. Ustaz dari mana? Ambo dari Riau. Oh, yang ada masjid cantik terapung di Kuala Terusan itu. Ustaz, sayang ceramah di situ dulu. Nak kalian tengok foto kami. Ha, ha, ha, ha, ha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibolikan ke makanan duit banyak, busuk. Dibolikan ke pakaian 3 lemari, lapuk. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta, yang kau bangunkan ke masjid, kau bangunkan ke pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Bayarlah zakat Anda ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Lah, potong, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad macam tahu aja ada Instagram. Ada Instagram apa? Yang followernya 6 juta tuh. Yang belum follow silakan follow. Ceramah siang Iko akan diupload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi sekali dayung, dua tiga hari ndak hilang-hilang poneknya. Sekali awak bersuo di siko, awak bahaskan sodo langkah-langkah awak. Tapi kalau awak cuma di kantor, nerima tamu, naik mobil, enak-enak, awak ndak ingat mati. Mako ingat mati. Bapak-bapak yang hanya mikirkan tanam gotah, tanam sawit, sawit naik, pupuk naik, kita tidak ingat mati, maka perlu diajak ziarah kubur. Ibu-ibu juga begitu. Jilbab, fashion, style, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, rantai emas, lupa kepada mati. Maka kalau ada bini bapak asyik nak minta boli itu ini, bawalah ziarah kubur. Sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Masalahnya minta, bila awak ke mall bang, ziarah kubur awak. Ya. Supaya ingat mah. Ingat mati. Orang yang ziarah kubur itu akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa harta akan tinggal. Ibu-ibu yang punya perhiasan banyak, aku yang pakai golang cincin mulai masuk ke jilbab. Kalau anda mendengar ceramah Hambo, jurusnya satu, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ada beberapa jamaah asal dengar tersinggung, balik berkunang-kunang, mati. Hambo ceramah tidak pernah menengok tangan orang, leher orang, kaki orang. Tapi mata ustaz selalu menengok kami. Tidak Hambo tengok mata. Aku adik-adik yang belajar ceramah anak pesantren sama boy tahu. Ada Hambo tengok penceramah, nyekateh. Jamaah dimanapun berada. Apa nengok kateh? Tapi janganlah ceramah awak menengok bini orang. Yang ditengok tu ujung topi jilbab orang kateh. Yang tengok bini awak, bahayanya awak tengoknya, dikedipkannya pula matanya. Haa, kata, haa, poneng kepala awak. Jadi kalau Hambo suami cerita tentang golang, tentang cincin, tentang rantai, Hambo indah ada menengok. Kebetulan terlintas di pikiran Hambo. Cincin 3. Boli bakwan 2. Berapa? Ilaha illallah. Golang kaki tidak lah godang golang kaki-kaki. Cuma 3 gram. Tapi dibuat bergemerincing. Asal berjalan di pasar, kerincing, kerincing. Hampir tukang ayam salah potong. Golang kaki kanan, golang kaki kiri, golang tangan, rantai, subang, anting, bros. Semuanya akan tinggal kalau ibu mati. Akan dipakai bapak untuk... Kalau tidak lomaknya ceramah Ustaz Somad. Itu mah kamu malim dengan ceramah Ustaz Somad. Asal giliran mati pasti ibu-ibu. Kalau gitu kita balik. Bapak yang punya sawit sejauh mata memandang. Mobil parkir di samping rumah ada 3. Kebun gotah. Bukan main harta, akte notaris, tanah, mobil semuanya. Ketika bapak mati meninggal. Akan diwarisi oleh. Tengok mereka tersenyum. Memang waktu mati bapak meninggal, mereka memang menangis di topi kubur. Apa kata mereka? Abang, jangan tinggalkan Abang. Ditanya dek buya, dek apa menangis? Warisannya kete mana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itu mah kau mau malih mendengar ceramah Ustaz Somad. Ini kau Ustaz Somad, kau Ustaz provokator kau. Saya tidak ingin pulang dari acara ziarah kubro, ziarah akbar iko, tiba-tiba perasaan ibu rusak ke bapak. Beko malam, dek, mana kopi abang? Buat suang. Makasih Hambo, supaya awak bersedekah. Supaya kita mempersiapkan diri, karena kita baru saja ziarah. Hambo mohon maaf, beribu maaf pagi tadi di Umbio, nanti malam di kerumutan, tidak ikut ziarah. Maka Hambo hanya berkirim Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina. Untuk oma ayah bapak ibu yang Hambo tidak ikut ziarah tadi, semua hamba Allah yang ada di Kuala Terusan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang mengim Al-Fatihah itulah orang yang paling bakhil, paling pelit. Seelok-eloknya dikhatamkan 1 juz 30 juz Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan 1 khatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, paling elok. Indak dapat mengkhatamkan Quran, baca hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin. Yasin pun ndaklah tolok, nan paling pendek Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran Al-Fatihah pun ndak jo tebaco, abaulah naik sampan campakkan ke tongan. Apalagi yang bisa awak baktikan kepada orang tua? Apalagi yang sampai buya? Doa. Ambo tidak ikut ziarah kubur, tapi ambo doakan. Allahumma afir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu anhum, wa'akrim nuzulahum, wa'wasi' madkhalahum, wa'ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad, wa'naqihim minal khataya, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, wa'abdilhum daran khairan min darihim, wa'anan khairan min ahlihim, wa'qihim min fitnatil qabri wa'adzabin nar. Yang hafal, yang tidak hafal, gerak-gerakkan aja mulut waktu ziarah. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fatihah sampai, baca doa sampai, tapi ambo anak angkat buya, tapi ambo anak pungut buya, tapi ambo anak anak bayi tabung buya, ambo bukan anak kandung buya, ambo anak tiri buya, inda ada hubungan anak darah pun sampai. Ambo ndak ada hubungan, ambo ucapkan salam lewat ambo di makam. Ambo ucapkan salam, sampai mau tidak sampai? Kenapa yang menjawab uang idui? Salam ada tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam ambo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula jawab, waalaikumsalam tengok. Salam yang ketiga, awak pun tak mau mendengarkannya. Itulah waktu awak lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Tapi hadis itu sahih, bahwa kalau awak mendoakan orang yang di kubur, doa itu sampai walaupun bukan anak kandung, walaupun tidak ada hubungan nasab. Ambo di Kuala terusan, iko kampung sahabat ambo, Ustaz Dr. Iswadi Yazid, adik kelas. Ustaz Edi Amran, abang kelas. Ustaz Edi 97, ambo 98, Ustaz Iswadi 99. Jadi kami betui sama bangkit ke Mesir. 97, 98, 99. Tapi dia tahu uang nomor 2 kok yang paling berkesan Ustaz Iswadi kok. Memang luar biasa. Disambutnya mbok kumahnya, dibontangkannya tilang, diboynya pakai spray. Esok pagi jago badan, rupanya bantal tilam itu yang paling banyak kepindingnya. Masuk. Maka kadang mbok kok diundangnya curiga mbok. Ikut. Ada juga trauma dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa lagi yang sampai? Ikolah nan sampai anak yatim dan du'afa. Boi beras, bolikan baju baru, kasih duit, sedekahkan, niatkan untuk almarhumah oma, almarhum ayah, almarhum datuk nenek, almarhum istri, almarhum anak menantu, maka sampai. Dalilnya mana? Kok kan lagi tren gini kalau awak ceramah. Mana dalilnya? Padahal awak sabuk dalil bukan tentu. Ummi matat, oma ambo mati, meninggal. Kata sahabat Nabi, namanya Sa'ad. Apa atas sedaku anha? Kalau ambo bersedekah, pahalanya sampai apa indah pada oma ambo yang telah mati. Kata Nabi, tasaddaq bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah nan paling elok? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah nan paling elok memberi air minum. Tapi tempe awak di Arab memang susah air, Mekah payah air, di Madinah payah. Tempe awak banyak. Siapa ingin merasakan sensasi minum teh tarik tanpa batas? Itu di tengah. Banyak. Tidak ada halangan. Maka di tempe awak sedekah air rasanya tak perlu. Sedekah apa? Sedekah minyak goreng. Sedekah apa? Yang susah-susah, yang sulit-sulit. Bersedekah menyambut Ramadan, bagus. Tapi menunggu Ramadan baru bersedekah, tak bagus. Jangan cuma sekali kau aja, tiap bulan. Ustaz Somad tuh cuma pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan Inyo pun menyuhuang ceramah, Inyo enggak membuat ceramah. Ambo setiap bulan membagi 200 paket sembako untuk almarhumah oma almarhum keluarga. Dari sejak oma ambo meninggal 8 boleh Maret 2009 boleh sampai kini. Enggak putri. Dua bu. Waktu paket isi sepaketnya beras, gula, minyak, susu, kopi, teh, roti, ikan sarden. Bagikan ke fakir miskin. Gunanya untuk apa? Aku tak dapat membalas budi baik omak dulu. Andai awak gendongnya dari Kuala Terusan ke Mekah, awak bawa tawaf 7 kali, awak bawa sa'i, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan kita. Kau anak-anak ketek kau banyak. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah? Banyak anak-anak ketek kau tak tahu. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah macam bersih? Hasil lahir. Meregang nyawa mereka melahirkan engkau nak. Bagaimana kalian membalas? Kalian mesti jadi orang kaya. Kalian mesti jadi pejabat. Kalian bangunkan masjid. Kalian buatkan paket bantuan dengan niat untuk orang tua. Mereka ini orang-orang betuah. Ustaz Iswadi betuah. Ustaz Edi Amran betuah. Omak ayahnya masih hidup. Ustaz Edi omak masih ado. Ambo ku anak yatim piatu. Kalau tahu ambo tadi ada acara, duduk juga ambo situ tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan kita dengan almarhum almarhumah tidak terputus dengan kematian. Lalu kemudian kalau awak berkurban, daftar masyarakat yang ikut berkurban 1 orang 2.500.000 bayarkan. 2.500.000 untuk ambo, 2.500.000 almarhumah omah ambo, 2.500.000 bini ambo. Maka untuk almarhum itu sampai. Umroh pun begitu juga. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, bisa wakpai umroh. Amin. Cuma ambo sampai kini ndak berani umroh. Ambo tanya-tanya, "Sondo apa umroh kini, Buya?" Oh. Nanti kalau mau hari raya, beli bajunya sejauh sebelum puasa. Boleh tigo. Abang untuk apa boleh tigo? Anak awak kan dua. Ada anak yatim di belakang. Yang membeli bapak, yang mengantar ibu. Yang bapak mengantar? Kalau bapak mengantar bahaya, upunya umat anak yatim gue cantik loh. Ah, melayang rice cooker ke muka awak. Nampaknya sepele, tapi ini akan menjadi masalah. Jangan menghilangkan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek ulama. Siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang kafir dan murtad. Mereka jelas masuk neraka. Pendusta agama adalah jilbabnya panjang, sholatnya ke masjid, tapi dia ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, membiarkan miskin. Maka dibuat di siko anak yatim dan du'afa. Kenapa mesti dikatakan du'afa? Karena ada orang yang tak mampu tapi tidak yatim. Yatim itu batasnya la yujma ba'dal ihtilam. Kalau sudah mimpi akil baligh tidak yatim lagi. Jadi yang SMP, yang SMA, yang kuliah tidak mampu, itulah maka dibuat yatim dan du'afa. Karena kalau cuma yatim, banyak orang yang tidak tercover, tidak terpenuhi. Jadi program awak iko baik dan bagus. Mudah-mudahan dibuat tiap tahun istiqomah sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah kita berkumpul bersama, mengingat mati, membuat program ke depan pondok pesantren masjid terapung, mengingatkan kepada anak cucu, peduli kepada fakir miskin. Apa yang akan kita buat ini, inilah yang akan menemani kita nanti di alam kubur, di alam barzakh. Karena nanti semuanya pasti akan masuk, berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing tanah. Ambo kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tanah tidak terlalu berbahagia menengok jasad ambo. Ditengoknya setunjang aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata, yang diplomat, yang penjual tomat, semuanya salah, digulung pakai kain putih, tidak dijahit, dikucung, diikat, dibuka penutup depan, ditempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Semua akan mati menghadap Allah. Selama ini pakai kasur yang empuk, tempat tidur yang mahal. Masuk kita ke dalam kamarnya, menengok tempat tidur dari kayu jati, macam menengok kucing Andorra. Sampai akhirnya kita akan masuk ke liang lahat, keramiknya tidak di bawah, tapi di atas. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam kubur sudah saya tengok. Menengok kubur di Mesir, menengok kubur di Maroko, menengok kubur di Sudan, menengok kubur di Malaysia, ziarah kubur di Brunei Darussalam. Semuanya akan masuk ke liang lahat. Dan yang tetap mendoakan adalah anak yang soleh. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebetulnya pendidikan. Bapaknya sudah soleh, ibunya sudah soleh, insyaallah semua ini soleh-soleh semua, insyaallah, amin. Tapi anak-anak kita siapa yang menjamin di masa akan datang? Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, tidak mengenal agama, tidak percaya kepada ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Maka tidak cukup hanya pelajaran di sekolah, tak cukup hanya sekedar ceramah, kita jumpai langsung, dibawa tangannya menengok ke liang kubur, ke liang lahat. Nah, iko kubur datuk wa'al, iko kubur nenek, nanti kalau oma ayah meninggal, kalian juga akan begini. Bukakan Yasin, bacakan di mukanya. Bapak ibu boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak kita ajarkan begini, nanti dia tak tahu baca Yasin. Pas ziarah ke kubur kita, dibukanya handphone, dicarinya MP3 Yasin, google.com. Habis itu di downloadnya MP3 Yasin, hari hidupkannya. Mohon maaf ya, mak, dengar sendiri ibu. Hari ini ibu boleh tersenyum, bapak boleh tertawa. Apa yang terjadi yang saya katakan ini, kira-kira bisa terjadi kenyataan atau tidak? Bisa. Makanya siapa yang mengawal pendidikan anak-anak kita? Kecuali kita. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama. Ini banyak orang sekarang tak mau menyekolahkan anak agama, takut. Ustaz Iswadi dari Pangkalan Kerinci terbang ke Kairo, Mesir. Ustaz Edi Amran dari Pangkalan Kerinci terbang ke Kairo, Mesir. Sekarang jadi orang, makan juga. Banyak orang, nanti kalau anak saya sekolah agama, makannya gimana Pak Ustaz? Pak Bupati dari Pangkalan Kerinci, pondok pesantren Darun Nahdoh Bangkina, basic agama. Maka pendidikan agama. Saya tidak memaksa bapak ibu anaknya mengirim anak ke Mesir, tidak. Yang penting agama. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT. Adapun kuliah terserah. Jangan paksa anak ke Mesir. Kalau dia tak mau ke Mesir, jangan paksa. Karena kalau dipaksa juga nanti dia balik tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Masalah dia mau kuliah di mana, dia mau jadi apa, terserah. Aku mau jadi bupati, silakan. Tapi jadi bupati yang menolong agama Allah. Aku mau jadi polisi, silakan. Tapi jadi polisi yang menolong agama Allah. Aku mau jadi tentara, silakan. Tapi jadi tentara yang menolong agama Allah. Ayya ala salam. Itu kalau yang azan dari Mesir. Tapi kalau dia jadi tentara, ayya ala salam. Nah, itu berarti tentara. Cara menjawabnya pun beda. Ayyana salam. Jamaah pun menjawab, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau yang azan tegas, ayyana salam. Siap. Kenapa masjid-masjid kita kosong sekarang? Karena orang yang azan tahun 80-an dulu, itu yang azan. Saya tidak mengecewakan, menyepelekan, meremehkan, merendahkan muazzin yang sudah tua. Tapi mereka mesti digantikan, regenerasi. Makanya nanti acara menyambut Ramadan, acara nuzul Quran, acara maulid Nabi, mesti dibuat acara lomba azan, lomba baca doa kunut, lomba jadi imam. Adik, abang jangan gini-gini, abang lomba juara imam dulu. Kok abang? Abang gak pernah mau jadi imam di rumah, abang imam zuhur. Patutlah gak berbunyi. Modalnya cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar! Saking tang pedenya, lupa sama Allahu liman hamidah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita adalah menyambut Ramadan dan ziarah kubur. Bagaimana cara menyambut Ramadan? Orang Melayu dulu menyambut Ramadan mandi belimau. Kenapa mesti mandi belimau? Kenapa iklannya di TV? Pakailah jus limau. Kalau Anda pakai, menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di atas permukaan kulit Anda. Orang sekarang payah bahasa. Kalau bahasa awak dulu, menghilangkan daki. Limau nipis, limau purut, limau segala limau. Limau itu bahasa Melayunya jeruk. Jadi kalau berlimau diganti berjeruk, berorange juice. Limau segala limau dicincang, dipotong, dihaluskan. Diambillah mayang kelapa, mayang pinang. Dicampur dengan bunga segala bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga kantil, bunga tai ayam. Dimasukkan ke dalam pasu terbuat dari tanah liat. Lalu kemudian setelah sore-sore Ramadan dibawa mandi. Ambo masih ingat tradisi oma ayah dulu. Sore Ramadan dimandikan, digosokkan ke badan. Sekarang Ambo berpikir, kenapa nenek moyang kita mandi berlimau sebelum Ramadan? Karena zaman dulu tidak ada kipas angin, tidak ada parfum. Bayangkan kalau malam Ramadan mereka sholat tarawih. Tidak ada parfum, tidak mandi. Itu masjid musala surau langgar bau ikan salai. Maka sore-sore itu mereka mandi belimau bersih. Harum semerbaklah ramai itu. Musala zaman dulu kan macam zaman sekarang. Musala zaman sekarang di sudut setiap masjid ada ular sawah. Keluar parfum. Zaman dulu tidak ada. Itu maka dia berlimau. Kenapa mesti pakai limau? Belum ada sabun deterjen, belum ada sampo, belum ada pewangi. Maka dipakailah pewangi lokal. Kenapa mandinya di tepi sungai? Karena semua orang Melayu berumah di tepi sungai. Riau ini dibelah oleh empat sungai. Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Sia, Sungai Indragiri. Keempat sungai ini dihuni oleh orang Melayu sampai ke ujung. Dari mulai ujung Kampar sampai ke Pulau Mendal, sampailah ke Singapura. Ini diisi oleh orang-orang semenanjung, orang-orang Melayu. Maka mereka mandi di tepi sungai. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mandi pakai limau di tepi sungai menyambut Ramadan, di mana letak salahnya? Mandinya biasa, sungainya biasa, limaunya biasa. Yang luar biasa, baduo dia tumpan. Anak lajang, anak gadis, berbonceng-bonceng. Mau kemana? Belimau. Jangan nodai tradisi nenek moyang. Jangan kotori perbuatan yang besok baik. Bukan yang suci, diisi dengan yang kotor. Tapi itu tidak ada di tempat awak. Dan awak pun tidak akan mengizinkan anak gadis awak dibonceng anak lajang yang tak mahram. Betul? Pak, izin sebentar ya, kami mau mandi belimau. Tidak. Mandi di kamar mandi masing-masing. Sebentar aja, Pak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Betapa murah harga anak gadis. Bukan kenakalan remaja, kenakalan apa-apa gara-gara mie ayam campur bakso. Bapaknya harus tegas. Kami pengen belimau bonceng-bonceng ke tepi sungai. Tidak, sekali tidak, tidak. Datang bini dari dapur. Lepaslah, awak dulu lebih parah daripada itu lagi. Jika lo yang merusak anak-anak kita. Malam pertama Ramadan kita tak berani terawih sebelum pengumuman. Seluruh saksi dari Sabang sampai Papua pakai teropong menengok anak bulan. Karena begitu ahlu sunnah wal jamaah. Semua liru'yati berpuasalah kalau sudah menengok anak bulan. Teropongnya dipasang di Jalan Jenderal Sudirman di atas bangunan tertinggi. Harga teropong 50 juta untuk menengok anak bulan. Sejak diboli sampai kini enggak pernah menengok anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk salib semasuk. Ada lu yang update status di hari-hari menjelang Ramadan. Alhamdulillah gaji 13 sudah nampak. Pengelolaan Ramadan, Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasliyah, Muhammadiyah, Persis, Ormas Islam, dengan ini mengumumkan berdasarkan dua saksi tersumpah. Saksi yang menengok anak bulan itu sudah disumpah wallahi tallahi billahi, dan matanya sudah diperiksa oleh dokter puskesmas dengan BPJS sehat. Sebab ada orang tua mengaku menengok anak bulan, nampak ambo anak bulan, pas itu rupanya gulung matanya guru. Bulan menggulek itu namanya badar. Talahal badar alaina. Bulan menggulek namanya badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Hilal itulah nanti yang dicari-cari uang. Maka kalau ada nama laki ibu hilal, jangan baginya keluar uang. Coba minyak dicari-cari uang. Abang nak anak kemana abang hilal? Nama abang laki tadi, bang hilal udin. Abang nak nak keluar uang? Jangan luar, abang dicari-cari uang. Abang dicari pelakor. Lalu kemudian diumumkan Kementerian Agama, maka malam pertama Ramadan awak pun sholat tarawih. Maka meminta kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, aku minta kepada siapapun yang mendengar ceramah Iko, aku minta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tolong tuliskan bacuan-bacuan di printer, di printing, di upload, di download, dimasukkan ke internet, supaya setiap masjid memprint, dibagikan, ditempelkan ke masjid. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Ma'ujud, Subhanal Malikil Ayyilladhi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhu'un Qudusu Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbayang kolak pisang. Ini sekarang banyak lagi orang tak tahu bacaan yang lama lupa, bacaan yang baru tak belajar, dan bilang yang lama tak ingat. Akhirnya bunyinya tu. Imamnya capek lah, makmumnya cabut. Terbalik tu lah, imamnya lambat, makmumnya cabut. Kalau makmumnya muda, kalau makmumnya tuanya nak tolak, capek-capek baliknya buat. Tidak boleh pakai tasbih-tasbih. Tidak ada itu tasbih-tasbih. Di Makkah itu dulu, habis dua rakaat, salam langsung toga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung toga. Setelah sampai rakaat, duduk. Duduknya itu namanya tarwiha. Sekali dulu. Dua kali tarwiha tani. Tiga kali taraweh. Taraweh artinya salam yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Maka dibuat dah duduk istirahat. Waktu istirahat, ada yang bertasbih, ada yang bertakbir, ada yang bertakbir, ada yang baca Quran. Itulah maka boleh awak bertasbih di selah-selah, di celah-celah tarawih. Bukan kata Abdul Somad. Itu kata Syekh Atiyah Sofar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ulama Al-Azhar sampai kami belajar di Mesir dulu. Jadi silakan bertasbih. Lagi pula itu mengingatkan makmum sudah berapa rakaat? Sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. 8 rakaat. Ini makmum banyak nak tahu kalau tak ada Bilal. Makmum di belakang bertanya, "Witir apa tahu?" Utah. Tanya kawan sebelah, berapa rakaat? Berapa rakaat? Sebelah macam lah. Ibu-ibu, kau tak bisa begitunya bertanya dia balik tirai. Pak Imam, itu apa kau? Witir apa terakhir? Witir 3 rakaat. Kan tak lama di dengar telinga awak. Cuma kalau dia bilang, Salah salatan witir, salah salakaatin, azabakumullah. Kita mangan elok, witir 3 rakaat. Kan elok pakai itu. Dia buat musabaqah Bilalnya. Lalu kemudian setelah sholat tarawih, sholat witir. Sesudah sholat witir, jangan lupa tadarus. Apa selembar? Apa selembar? Apa selembar? Apa selembar? 10 lembar. Satu juz. Buka Quran. Siapa dulu baca? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jalikal. Zalikal kitab la raiba fih. Apa pula fih? Fih, fih. Langsung tutup Quran balik. Maju. Al-lazina. Apa pula al-lazina? Yuhminuna bil ghaib. Apa bil ghaib? Bil ghaib. Ditegur 2-3 kali mengamuk. Tak tahu kamu saya ini lama di Arab. Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Pak, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama. Mengaji di Quran. Bawa Al-Quran. Ikra'u Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Quran akan datang pada hari kiamat. Memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Jam berapa waktu asar awak ini? Hah? Kok jamaah aku enggak ada dingin kan ya, waktu sholat pekan baru. Enggak lo ada signal. Signal ada paket habis katanya. Biasa kalau enggak salah jam 3.30. Kinilah sampai jam 3.40. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rasa-rasanya semua pesan-pesan yang ada di kepala kau lah ambo sampaikan. Ada tutur kata yang menyinggung perasaan tak berkenan di hati Abdul Somad. Mohon maaf, beribu maaf. Maukan Bapak memaafkan silap salah Abdul Somad? Suci bersih minta maaf kepada tetangga, kawan, sahabat, keluarga. Suci badan, suci pakaian, suci pikiran, suci mata, suci telinga, suci hati. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita doakan saudara kita yang meninggal dunia maupun yang hidup. Ala hazihin niyah. Untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.